Sekarang kita lanjut fikih. Yang kemarin sampai poin berapa? Sudah selesai, ada buang hajat? Sudah. Masih sisa satu kan? Ngadap kiblat membelakanginya? Sudah belum? Sudah. Ada berapa ada buang hajat kemarin? 1, 2, 3. Baik, saya mulai dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita lanjut adab membuang hajat lagi. Kemarin disebutkan dihindari menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika di tanah lapang. Satu. Terus yang kedua, dihindari juga kalau kencing dan buang air besar di air yang tergenang. Terus yang ketiga, hindari juga kalau buang hajatnya di bawah pohon yang berbuah. Yang keempat, masih pohon yang berbuah, terus jalan, tempat bernaung, lubang, ya. Ada beberapa tempat di situ. Berarti tempat-tempat tertentu dijauhi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Terus yang kelima, tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak juga membelakanginya. Yang itu sudah? Belum. Nomor lima. Baru? Nomor lima itu. Ya, dibaca lagi yang nomor enam. Nomor lima belum. Nomor lima sekarang boleh. Mengenai larangan berbicara ketika buang hajat, Imam Muslim dalam hadis nomor 370 dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Kemudian laki-laki ini mengucapkan salam kepadanya tetapi beliau tidak menjawabnya. Imam Abu Dawud 15 dan selainnya juga meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhruj Ar-rajulani yadribanil ghaito kashifaini an auratihima yatahaddathani fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala dhalik." Janganlah dua orang laki-laki membuang hajat dengan saling menampakkan aurat dan saling berbicara. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memurkai hal itu. Nah, di sini adab yang berikutnya lagi. Tadi adab yang keempat, tidak boleh berbicara ketika buang hajat. Nah, di sini disebutkan hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Kemudian ia mengucapkan salam tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Padahal kaidahnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan salam, beliau perintahkan untuk dibalas salam tadi. Namun di sini karena beliau lagi buang hajat, tidak dijawab salam tersebut. Berarti untuk ngobrol, kalau ini saja untuk berbicara saja itu dilarang. Ya, kalau jawab salam saja itu dilarang. Padahal ini urgen, apalagi ngobrol. Di sini lagi dicontohkan. Tidaklah dua orang laki-laki itu keluar, kemudian yadribanil ghaita, kemudian buang hajat, kasyifain, dengan saling menampakkan aurat. Artinya auratnya tidak tertutup. Lalu berbicara lagi. Yatahaddatsani. Kadang ini kalau di kos-kosan itu kalau kamar mandinya banyak, satu nyanyi, satu balas lagi di samping. Atau teriak-teriak gitu. Gitu. Satu teriak, yang satu lagi teriak lagi di sebelah. Balas-balasan. Nah, ini di sini dilarang. Ya, di sini aurat sering terbuka berarti dia tidak menutupi aurat ketika buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nah, terutama ini kalau gunakan toilet yang tempat kencing yang berdiri. Itu kalau enggak ada sekat itu kan lihat kanan kiri di situ. Itu enggak boleh. Maka cari yang tertutup. Harus punya rasa malu yang besar ketika buang hajat semacam itu. Kalau memang tidak ada sekat, ya sudah masuk dalam toilet yang tertutup, lebih aman daripada buang air kecil itu di toilet berdiri seperti itu, di tempat yang berdiri seperti itu, dan terlihat aurat kanan kiri. Nah, di sini diajarkan dua hal. Yang pertama tadi tidak berbicara ketika buang hajat, yang kedua tidak saling menampakkan aurat. Terus yang keenam. Mengenai larangan menghadap matahari dan bulan serta membelakangi keduanya. Imam Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu' bahwa hadis yang menyatakan hal ini adalah dhaif, bahkan batil. Hukum yang benar dan masyhur adalah makruh menghadap keduanya, bukan membelakanginya. Al-Khatib berkata dalam Al-Iqna, pendapat inilah yang dipegang. Nah, di sini dikatakan hadisnya dhaif, yaitu larangan untuk menghadap matahari ataupun membelakanginya. Namun yang tepat di sini, kalau Imam Nawawi katakan dhaif, ya sudah berarti tidak dijadikan larangan. Bukan hanya makruh, namun tidak ada larangan sama sekali. Berarti sah-sah saja menghadap matahari ataupun membelakanginya. Jadi pendapat yang tepat tadi bisa diberi catatan, kalau dalam buku tidak ada larangan menghadap matahari maupun bulan atau membelakanginya saat buang hajat. Karena nanti kalau ini dilarang, berarti hadap matahari berarti sebelah mana coba? Bisa jadi barat atau timur kan? Ya, belakangnya kayak gitu. Terus ada yang menghadap posisi menghadap kiblat utara selatan juga. Terus mau menghadap mana kalau begitu? Utara selatan sudah enggak bisa. Ya toh? Timur barat sudah enggak bisa. Ya sudah, saya enggak usah buang-buang aja kalau gitu. Pusing ini mikir, ah, ini matahari sini, namun ini menghadap dan belakang kiblat coba. Kemarin kita bahas yang di masalah menghadap kiblat. Kan kalau Nabi SAW, kalau beliau di kota Madinah, menghadap selatan kalau ke arah kiblat. Berarti kalau dilarang menghadap kiblat, berarti dilarang menghadap selatan. Membelakanginya berarti utara. Ah, tambah ini lagi coba. Dilarang menghadap matahari ataupun membelakanginya. Berarti kan lengkap sudah kan? Empat arah mata angin kan, dia mau serong ke tenggara. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam istilah ini yang kita bahas ini, ya arah mata angin yang dimaksud cuma empat saja, utara, selatan, barat, timur, itu aja. Gak ada tenggara di sini, barat laut, timur laut, gak ada. Ya, jadi gak ada serong-serong di sini. Pokoknya utara, selatan, barat, timur. Karena kalau kiblat itu, kalau kita menghadap barat, berarti pokoknya antara utara dan selatan itu yang kita ngadap. Agak serong sedikit, tidak pas dengan arahnya, tidak masalah. Berarti kalau ini berlaku, sudah lengkap empat arah mata angin, tidak boleh sama sekali. Ini tidak tepat juga dan terlalu menyulitkan. Nah, terus yang ketujuh lagi. Disunahkan bagi orang yang buang hajat untuk mengucapkan zikir-zikir dan doa-doa yang berasal dari Rasulullah SAW sebelum masuk ke dalam toilet dan setelah keluar. Sebelum masuk, ucapkanlah Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaith. Dengan nama Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Baik. Bismillah. Di situ pakai kata bismillah ya. Jadi masih tetap ada anjuran. Biasanya kita baca cuma Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaith. Boleh tambah bismillah di awalnya. Jadi lengkapnya bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Boleh. Terus yang setelah keluar. Setelah keluar, ucapkanlah ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni 'anil adza wa'afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatuhu wa abqa fiha. Ladzatuhu. Ladzatuhu wa abqa fiha quwwatuhu. Wada'afa anni adahu. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Segala puji bagi Allah yang membiarkanku mencicipi kenikmatannya, membiarkan kekuatannya berada dalam diriku dan menghilangkan penyakitnya dari diriku. Nah, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Namun yang tepat cuma bacaan ghufranaka saja. Jadi masuknya tadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya baca ghufranaka. Jadi cuma gufronaka saja. Sekarang kita baca perkara yang membatalkan wudu, nawakidul wudu. Saya lihat di buku kecilnya. Monggo dibaca. Perkara yang membatalkan wudu. Walladhi yang kudul wudu'a sittatu asya. Ada enam perkara yang membatalkan wudu, yaitu ma kharaja minas sabilaini. Keluar sesuatu dari kubul, saluran untuk buang air kecil dan dubur, saluran untuk buang air besar. Wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin. Tidur berada dengan tidak meletakkan pantat di atas tanah. Wan terus wazawalul aqli bisukrin aw maradin. Hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. Walam surrojulil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Wamassu farjil adamiyah bibatidil kaffi. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Wamassu halqati duburi alal jadid. Menyentuh lingkaran dubur manusia berdasarkan pendapat baru. Nah, pendapat baru di sini maksudnya Imam Syafi'i punya dua pendapat ketika beliau berada di Baghdad dan ketika beliau berada di Mesir. Pendapat yang di Baghdad itu pendapat qadim. Kalau ketika berada di Mesir itu pendapat jadid, pendapat baru. Jadi kadang pendapat beliau berubah dari yang awal dulu ke yang baru. Baik, kesimpulannya berarti pembatal wudu ada 6. Kita lihat dulu teksnya di sini. Ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ma kharaja minas sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Itu pertama. Ini ada perinciannya. Maka kalau masuk dari dua jalan ini berarti yang keluar dari dua jalan ini bisa jadi kencing, buang air besar. Mazi masuk enggak? Masuk. Masuk batal wudu ya. Mani? Masuk juga di sini. Kalau secara umum dari perkataan beliau. Terus wadi masuk juga. Darah haid keluar masuk juga di sini. Kentut batalkan wudu juga masuk juga di sini. Kemudian wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur dalam keadaan tidak meletakkan pantatnya di atas tanah. Karena kalau bokongnya atau pantatnya di atas tanah, terus duduknya bersila, tidak ada peluang angin untuk keluar. Iya kan? Kalau mau kentut angkat dikit kan? Iya. Maka ketika mantap di tanah itu, kokoh di tanah, maka tidak sampai membatalkan wudu kalau menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat ini. Berarti kalau membatalkan ya, itu kalau posisi duduknya seperti itu. Kalau posisi duduknya dia ketika dengar khutbah Jumat biasa gimana coba? Nah, ada juga kayak gitu. Ada juga yang lipat itu, lipat ini kan pegang lututnya kan coba, coba pegang lututnya. Nah, itu kan terbuka di situ. Walaupun nanti duduk itu makruh. Terus yang ketiga, wazawalul akli bisukrin au maradin, hilang kesadaran karena mabuk atau sakit, hilang kesadaran batal juga di sini. Terus lamsur rajuli almar'ah, lamsur rajuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Bersentuhan tanpa ada penghalang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ajnabiyah itu bukan mahram. Terus yang berikutnya lagi, wa massu farjil adami bi batnil kaf. Menyentuh kemaluan manusia bi batnil kaf, dengan tangan bagian dalam. Kalau dengan punggung tidak. Bi batnil kaf. Ya, wudunya batal. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Terus masu halqati duburihi alal jadid, menyentuh lingkaran dubur. Menurut pendapat jadid terbaru dari Imam Syafi'i, wudunya jadi batal. Nah, sekarang kita lihat perinciannya. Satu, baca. Penjelasan yang pertama, keluar sesuatu dari kubur saluran untuk buang air kecil atau kubur saluran untuk buang air besar membatalkan wudu berdasarkan dalil-dalil berikut. Allah Ta'ala berfirman, "Au ja'a ahadun minkum minal ghaib," atau salah seorang dari kalian kembali dari buang air. Al-Surah Al-Maidah ayat 6, maksudnya kembali dari tempat membuang hajat sekaligus telah membuangnya. Imam Bukhari dalam hadis nomor 135. Sudah. Tadi dibaca tadi? Cuma ringkas saja ya? Dipotong. Terus baca ayat, maksudnya kembali dari tempat membuang hajat sekaligus tempat telah membuangnya. Bentar, ada tambahan di sini. Wal majik minhu yakni annal ati qad qada hajatahu fi, yaitu dia datang ke ghaiz tadi, tempat buang hajat. Ini maksudnya datang sini itu berarti dia menunaikan hajatnya. Wa qada'ul hajati kinaya an ikhrajil baul awil ghaiz, dia datang buang hajat sini adalah ibarat untuk buang air kecil maupun air besar. Wa huwa ma yakhruju minad dubur, buang air kecil dan air besar sini ini berarti sesuatu yang keluar dari dubur. Sumia bizalika min babi itlaqil makan wa iradati ma yakunu fi, disebut demikian padahal yang dimaksud Allah itu tempat, namun perbuatannya juga dimaksudkan dalam hal ini. Berarti kalau ada yang buang hajat air kecil maupun air besar, wudunya itu batal. Terus hadisnya dibaca. Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakbalullahu dotnya dihapus. La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaddo, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai berwudu. Salah seorang penduduk Hadramaut bertanya, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut yang ringan maupun yang bersuara keras. Dari sebab yang disebutkan ini, maka dikiaskan semua yang keluar dari kubur dan dubur, walaupun yang keluar itu suci. Nah, semua yang keluar dari kubur dan dubur, walaupun yang keluar itu suci, wudunya batal. Yang suci yang keluar apa coba? Hah? Mani. Walaupun yang keluar itu mani, juga tetap membatalkan wudu. Sekarang ada keterangan dulu. Kalau dalam pendapat Safinatun Najah yang pernah kita bahas dulu, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani, itu membatalkan wudu. Mani tidak dimasukkan di sini karena kalau mani itu keluar bukan hanya wudu, namun disuruh apa? Mandi. Terus berarti kalau dari sini ada juga keterangan gimana kalau ada kencing atau kotoran buang air besar keluar dari selain kubul dan dubur. Ini bisa ketika kapan? Ada sudah pakai selang lagi, gak bisa lewat kubulnya, tidak bisa lewat duburnya. Batal wudu atau tidak? Kata ulama yang duduk dalam lasnya ada imam, jika kotoran dan kencing tersebut keluar selain dari dua jalan tetap membatalkan wudu. Kentut juga batal, terus wadi dan mazi juga batal, keluar darah juga dari dua jalan batalkan wudu. Darah contohnya apa? Haid, nifas, apalagi haid, nifas, istihadhah. Kalau pada wanita keputihan juga sama, membatalkan wudu. Namun pembahasan keputihan nanti ada sendiri insyaallah. Baik, azan dulu. Nah, sekarang rinciannya saya sebutkan di papan situ. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, membatalkan wudu. Rinciannya kencing, kotoran buang air besar, yang ketiga wadi, yang keempat madhi, yang kelima keputihan, yang keenam kentut berarti. Oh ya, darah belum. Yang kelima keputihan, yang keenam darah, yang ketujuh kentut. Saya ulang, yang pertama kencing, yang kedua kotoran buang air besar, yang ketiga wadi, yang keempat mati, yang kelima keputihan, yang keenam darah, yang ketujuh kentut. Baik, tentang pembatal wudu tidur dan yang lainnya, dari yang enam totalnya tadi, insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Kajian saya hari Kamis libur karena ada kegiatan di pesantren. Kegiatan Kamis libur di MPD karena ada kegiatan di Darussalam. Ustaz, apakah saat mengusap kepala ketika wudu harus mengenai kulit atau harus seluruh rambut terkena air? Yang penting kita ratakan saja seluruh kepala. Ya, seluruh kepala itu dari depan sampai tengkuk. itu sudah dikatakan masah mahsur mashur ra'si, mengusap kepala, tidak disyaratkan sampai kulit. Ya, tidak disyaratkan sampai kulit. Apalagi kalau rambutnya tebal enggak bisa. Apakah jika ikhwan bersentuhan dengan akhwat tidak sengaja membatalkan wudu? Nanti kita akan bahas. Belum kan? Bagaimana hukum memegang Al-Qur'an tanpa wudu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamussul Qur'an illa thahir." Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci, orang yang dalam keadaan suci. Di antara keadaan suci yang harus ada wudu, maksud di antara keadaan suci di sini harus ada wudu. Kalau dia hadas besar ya mandi. Ya, namun kalau di sini yang harus ada wudu, ya ini di antaranya adalah ketika ingin menyentuh mushaf Al-Qur'an. Menyentuhnya disyaratkan harus pakai wudu. Kalau tidak ada wudu enggak boleh. Dia cuma sekedar bisa baca saja. Namun kalau menyentuh harus dengan berwudu. Ketika saya mau beli rumah, saya melihat anak pemilik rumah yang lumayan cantik. Nah, ini apa nyambungnya? Kemudian saya bilang pada pemilik, bagaimana kalau saya beli rumahnya tapi anak bapak menikah dengan saya? Apakah terjadi dua akad dan apakah saya menzalimi si pemilik? Oh, akadnya beda. Bisa-bisa aja pertanyaan kayak gini. Beli rumah sendiri, ya kalau mau dengan anaknya juga sendiri, nggak ada kaitannya gitu. Kalau ini nggak nyambung, kalau mau nyambung itu gini, dia beli. Tadi yang punya rumah itu dia naksir sama adikmu itu, nah itu baru dia nanti bilang, saya punya dua akad nih, nanti saya jual rumah padamu, ya plus kamu dapat diskon asalkan adikmu nikah dengan saya. Nah, itu baru dua akad. Namun kalau seperti ini tidak ada masalah. Kalau akadnya masih nyambung. Namun bukan syarat yang menzalimi juga bukan. Dua-dua kasus ini juga tidak menunjukkan masalah. Boleh-boleh saja. Apakah Ibnu Khaldun termasuk Ahlussunnah? Wallahualam, saya belum tahu riwayatnya atau cerita tentang Ibnu Khaldun. Apakah Bidayatul Mujtahid boleh dibaca oleh penuntut ilmu yang masih pemula? Nanti serba bingung karena itu perbandingan mazhab. Kita perbandingan mazhab. Baiknya kalau pemula pelajari satu mazhab dulu. Ini di negeri kita ini mazhabnya Syafi'i, maka konsen pelajari itu saja lebih gampang untuk memahaminya. Dalam kitab Safinatun Najah terdapat najis hukmi. Iya. Apakah cara bersihkan najis hukmi sama dengan najis aini? Kalau najis ini berarti yang nampak, kalau hukmi ini tidak nampak kalau dalam kitab Safinatun Najah. Namun itu keterangannya cuma membagi najis seperti itu. Kalau pembahasan untuk pembersihannya itu tidak dibahas oleh Safinatun Najah. Namun sekadar pokoknya najis itu hilang. Sampai sekarang saya belum bisa memahami apa yang dimaksud najis hukmi oleh penulis kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika najis hukmi tadi kasusnya adalah musola yang terkena air kencing, akan tapi zatnya telah kering oleh angin dan panas matahari sehingga bau dan zatnya hilang. Bau zatnya hilang. Baik. Akan tetapi apakah tetap harus menggunakan air untuk mensucikannya? Kalau secara hukum tanpa kita pandang najis aini apa najis hukmi, ya kalau bau zatnya sudah hilang, bau dan zatnya sudah hilang, berarti sudah dianggap hilang. Misalnya dibiarkan gitu atau dikeringkan atau disiram dengan segera sampai sudah kering gitu, tidak ada lagi nampak bekas najis, maka boleh digunakan tempat tadi untuk sholat. Apakah mutlak untuk menghilangkan najis menggunakan air dalam Syafi'iyah? Kalau dilihat dari perkataan ulang-ulang mazhab Syafi'i, mutlak dengan air. Air dulu yang digunakan. Wallahu a'lam. Apakah iblis dari golongan jin yang ditempatkan bersama malaikat? Iblis masuk golongan jin. Namun jin itu ada jin kafir, jin muslim, jin beriman. Sedangkan malaikat itu golongan tersendiri. Bagaimana hukumnya mengambil gambar di Google untuk kepentingan komersil? Karena biasanya gambar tersebut memiliki hak paten. Kalau itu ada hak paten tidak boleh. Kalau di Google itu agak bebas untuk itu. gambar dibiarkan bebas gitu saja. Maka kalau tahu itu gambar orang harus minta izin. Kalau memang disuruh beli ya beli. Ya. Dan amannya kalau ini komersil, mbok punya modal dikit gitu loh. Ya, kalau gambar mesti dituntut beli ya beli. Ya, jangan apa-apa itu modal gratis terus. Nanti enggak berkah di sini, apalagi kalau tahu itu milik orang, jenengan bajak di situ. Maka mendingan beli. Ada kan beberapa website yang jual-jual gambar gitu. Itu beli, ada yang langganan per sekian gambar, per 300 gambar misalnya, atau satu bulan itu subscribe nanti berapa dolar itu mesti dibayar. Kalau mau disuruh beli ya beli. Ada yang unlimited itu, mau langganan gambar juga bisa. Kalau pakai kayak gitu lebih aman. Nanti setelah kamu gambarnya kamu beli, ya bikin lagi patenmu, artinya dibikin pakai watermark gitu. Oh, ini pakai logo perusahaanmu atau logo ya brandingmu, taruh di situ. Biar orang tidak bajak lagi gambar tadi. Jadi seperti itu strateginya. Jadi saran saya kalau bisa beli lebih aman beli daripada bajak. Kalau yang keluar dari dubur cacing, apakah wudu batal karena penyakit? Kalau secara hukum, kalau dalam mazhab Syafi'i, batal. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, enggak pandang apa yang keluar di situ. Kalau itu penyakit nanti hukum tersendiri, nanti kaitannya dengan tadi ada saya sebut keputihan. Keputihan nanti penyakit ini. Beda kalau yang keluar ya kentut, darah dan yang lainnya. Kalau keputihan tidak bisa diatur sih kapan itu keluar, berhentinya gitu. Maka kalau keputihan wudu batal. Namun apakah tetap dia melaksanakan sholat? Jawabannya tetap melaksanakan sholat. Nanti penyikapannya seperti wanita istihadhah. Ya, wanita istihadhah itu dua syarat penting kalau mau sholat. Dia berwudu, setelah berwudu tidak ada jeda lama lagi untuk sholat. Biar kalau ada darah keluar di tengah-tengah saat dia berwudu sampai sholat tidak ada masalah. Jadi dia setelah wudu langsung sholat, tidak ada jeda. Dan dia kerjakan wudu tadi setiap kali masuk awal sholat, setiap kali masuk waktu sholat. Nanti waktu sholat berikutnya masuk lagi, dia ulangi lagi wudu. Ustaz, apakah kotoran cicak dan tikus itu najis? Kalau tikus najis, kalau kotoran cicak sebagian ulama itu katakan ini dimaafkan, maafu, karena sulit dihindari. Namun amannya baiknya dibersihkan, dihilangkan. Kalau kena sajadah, kena karpet lebih aman. Bolehkah kita mengajak berbicara seorang yang sedang mandi atau berada dalam kamar mandi? Boleh kalau darurat saja. Ya, kalau tidak, tidak boleh. Ustaz, bagaimana cara untuk menghadapi kedua orang tua yang selalu berantem setiap hari dikarenakan ayah saya yang lebih sayang kepada anak angkatnya daripada keluarga? Kalau anak nasihati agak sulit ini. Mungkin lakukan cara lain. Ada orang yang bisa jadi pendengar bukan anak, karena anak agak sulit ya diterima kata-katanya dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih dekat pada orang tua. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah kita dalam membuang air kecil atau besar dengan berdeham 3 kali? Apakah jika masih keluar air kencing dan kemaluan tidak najis? Tidak juga. Berdeham 3 kali tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Dan ini butuh dalil kalau mau mengkhususkan cara seperti itu ketika buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita ketemu lagi pada Selasa depan, dan ingat Kamis besok ya pelajaran saya libur di Masjid Pogunggalangan. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.